Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di program Tafsir Al-Misbah, sebuah program yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Kembali lagi saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya ingin menyapa untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari UIN Jakarta dan Majelis Taklim Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu. Terima kasih kehadirannya. Pada kesempatan kali ini Tafsir Al-Misbah akan membahas mengenai surat Hud, kali ini dari ayat 69. Ini menceritakan mengenai Nabi Ibrahim yang mendapatkan kabar sangat gembira karena akan dikaruniai anak, dan juga terdapat kisah kaum Nabi Lut yang mendapatkan azab atas perbuatannya. Seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang dua nabi. Dua-duanya secara singkat yang diuraikan oleh Al-Quran, karena memang tidak ada kisah dalam Al-Quran yang dapat dikatakan penuh kecuali kisah Yusuf. Lainnya itu episode-episode yang kita ingin tarik pelajaran dari apa yang diuraikan itu. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin haniz. Sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim. Utusan-utusan yang dimaksud adalah malaikat-malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira. Ketika utusan-utusan itu sampai ke rumah Ibrahim, mereka berkata, salaman, saya atau kami mengucapkan salam, kami memohon kiranya penghuni rumah dilimpahi keselamatan oleh Allah. Itu salaman. Nabi Ibrahim menjawab, salamun. Beda ya, salaman dan salamun. Ini yang di UIN pasti ngerti nih. Itu ada istilah kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalau kalimat verbal itu bisa menunjukkan sekali, kalau kalimat nominal itu menunjukkan kemantapan, kesinambungan. Jadi ini malaikat berkata, kami datang mengucapkan satu salam keselamatan buat kamu. Nabi Ibrahim jawab, saya berdoa semoga keselamatan itu mantap dan bersinambung buat Anda semua. Yang mana lebih baik? Salaman atau salamun? Salamun. Salamun. Kenapa begitu? Tuntunan agama, kalau ada yang menghormati Anda dengan ucapan salam, jawab sama atau bahkan lebih baik. Ya kan? Kalau ada yang berkata assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia berkata assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Nabi Ibrahim praktekkan itu. Begitu dia berkata salaman, dia jawab, oh, ini saya harus jawab lebih bagus, salamun. Itu difahami dari ini. Oke, baiklah. Qala salamun, damai, saya datang membawa kedamaian. Semoga kedamaian selalu menyertai kalian. Fama labisa an ja'a bi ijlin haniz. Tidak lama kemudian, secara sekejap, dia datang membawa hidangan berupa sapi muda yang telah dipanggang. Nanti di ayat lain ada dikatakan, waktu tamunya datang, Nabi Ibrahim menyelinap, beritahu keluarganya, bikin makanan buat tamu kita. Dia kenapa menyelinap? Supaya tidak diketahui oleh tamunya bahwa dia mau sibuk. Kalau pura-pura sibuk kan tamu berkata, enggak usah repot-repot. Dia menyelinap, membawa sapi yang telah dipanggang. Dulu yang makanan yang paling istimewa adalah yang dipanggang. Nabi Ibrahim itu terkenal sangat menghormati tamu. Itu salah satu keistimewaannya. Ini di sini dilukiskan itu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Sewaktu dilihat tamu-tamunya tangannya tidak menyentuh hidangan, dia menjadi terheran-heran. Dia tidak setuju sikap semacam ini. Tamu kok tidak makan? sudah dihidangkan. Wa aujasa minhum khifah, dia terbetik di dalam hatinya, terlintas dalam pikirannya, ada sesuatu yang menakutkan ini. Kenapa? Kalau orang disuguhi makanan, salah satu tanda bahwa dia datang bukan dengan baik adalah dia tidak mau makan makanannya. Jadi tamu hendaknya tuan rumah menghormati tamu dengan menghidangkan makanan, tamu menghormati tuan rumah dengan mencicipi makanannya. Ini fa'aujasa minhum khifah. Ini kenapa ini orang-orang tidak mau makan ini? Pasti ada maksud buruk ini. Itu Nabi Ibrahim. Dia tidak tahu bahwa yang datang itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Jadi silakan malaikat. Ada riwayat yang menyatakan Nabi Ibrahim berkata, makan dong. Terus dia berkata, itu malaikat, kami tidak makan kecuali setelah kami bayar. Nabi Ibrahim berkata, oke, bayarlah. Bayarannya, kamu makan dengan mengucapkan bismillah, habis makan kamu ucapkan alhamdulillah, itu bayaran. Itu terheran-heran, begitu. Baik, kita lanjutkan. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Mereka berkata, jangan takut, kami ini diutus Tuhan kepada kaum Lut. Kita berhenti lagi sejenak, lihat. Waktu berbicara kaum soleh disebut enggak kaumnya siapa? Tidak. Waktu berbicara tentang Samud disebut enggak kaumnya? Samud. Ya kan? Soleh diutus Allah kepada siapa? Wa ila adin akhahum soleha. Ya kan? Disebutkan suku Ad, ya. Disebutkan suku Samud, ya. Tapi kepada kaum Lut tidak disebut suku apa? Karena perbuatannya terlalu jelek. Kalau ada yang terlalu jelek, jangan sebut nama orang. Ini tuntunan. Ya, terlalu jelek. Homoseksual. Suatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi dia ila qaumi Lut, kepada kaumnya Lut, siapa? Tidak usah sebut namanya orang. Jangan permalukan orang terlalu ini. Oke. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyyarnaha bi Ishaq. Waktu terjadi diskusi antara tamu-tamu Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Ibrahim, istrinya qa'imah. Ada yang mengartikan qa'imah berdiri di luar tapi mendengar percakapan. Tapi ada yang mengartikan qa'imah bukan dalam arti berdiri. Istrinya melaksanakan tugasnya dengan baik, mendampingi suaminya menjamu tamu itu. Saya akan lanjutkan nanti karena ini banyak berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Iya, baik. Sebentar lagi kita akan lanjutkan seperti apa yang dimaksud oleh Pak Quraisy, ya. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kita break dulu sebentar, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana bisa saya dapat anak padahal saya sudah tua? Tunjuk dirinya dulu. Kalau di sini, Sarah menunjuk dirinya juga lebih dulu. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam, dan berbicara mengenai kesempatan kali ini, cerita tadi mengenai Nabi Ibrahim yang ternyata banyak sekali dengan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang, Pak Quraisy. Mari kita lihat. Qa'imah, saya tadi katakan istrinya, ada yang mengartikan dia berdiri di situ. Jadi ikut nimbrung dengar. Masa orang laki-laki ngobrol kamu dengar? Bukan itu. Di Tafsir Jalalain pun ada dia katakan begini. Tafsir yang paling sederhana, dia bilang itu istri Nabi Ibrahim, qa'imah bukan berarti berdiri, tetapi melaksanakan tugasnya dengan baik. Istrinya qa'imah, istrinya ini mendampingi suaminya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dari sini diambil kesimpulan bahwa kalau ada tamu istri boleh membantu suami melayani tamu suami. Yang penting terhormat. Yang penting menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ya. Jangan bergairah di ruang tamu. Kalau mau bergairah, di mana? Nah, tahu sendiri, ya kan? Baiklah, jadi itu qa'imah. Fadhahikat, waktu dia dengar diskusi, dia tertawa. Dia menampakkan gigi, mukanya ceria. Kenapa? Dia ceria, dia gembira, karena tadinya Nabi Ibrahim takut, jangan sampai ini bermaksud jahat, dia tidak tahu malaikat, lalu mereka berkata, jangan takut. Waktu dia dilihat ceria, malaikat-malaikat itu menyampaikan kepadanya bahwa kamu akan melahirkan anak. Ini sudah tua nih. Nabi Ibrahim sudah 90 tahun ketika itu, istrinya sudah tua. Sudah berhenti mens. Fabasyarnaha bi Ishaq, kami sampaikan berita gembira melalui malaikat-malaikat ini akan kelahiran anaknya yang bernama Ishak, dan Ishak ini akan lanjut usianya sehingga melahirkan lagi anak yang namanya Yakub. Dengar ini, dia berkata begini, sang istri, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Hei, alangkah aneh ini, apa saya bisa melahirkan sedang saya sudah tua, dan ini suami saya sudah tua juga, apa bisa itu? Ini sungguh sesuatu hal yang ajaib, ini di luar kebiasaan. Dijawab oleh malaikat, qalu ata'jabina min amrillah, apakah anda merasa aneh dari kuasa Allah? Apakah anda merasa aneh dari sesuatu yang dalam kenyataan sehari-hari mustahil, padahal Tuhan kuasa mewujudkannya? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Memang anda dianugerahi itu karena Allah melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada keluarga anda. Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah itu maha terpuji, lagi maha puasa, lagi maha jaya. Ada satu hal lagi pelajaran. Saya ingin kita bandingkan ini ucapan. Ada dua nabi, dua-duanya tua, dua-dua istrinya dianggap tidak mungkin melahirkan lagi, Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Zakaria disampaikan kepadanya berita gembira bahwa dia akan melahirkan, Nabi Zakaria berkata apa? Kita dengar ucapan Nabi Zakaria. Itu ada di surat Ali Imran ayat 50 kalau tidak salah. Ayat di surat Ali Imran itu menyebut, karena Zakaria, apakah saya bisa dapat anak padahal saya sudah tua dan istri saya mandul? A'alidu wa ana syaikh. Siapa yang lebih dulu dia sebut? Apakah saya, sang suami ini, bisa melahirkan padahal saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua? Kalau di sini, siapa yang lebih dulu disebut oleh istri Nabi Ibrahim? Apakah saya bisa melahirkan padahal saya sudah tua dan suami saya juga sudah tua? Kenapa di sini ini dahulukan? Kenapa Nabi Zakaria mendahulukan menyebut bahwa dia sudah tua? Dan Hajar, Sarah menyebut bahwa dia sudah tua, karena dia tidak mau mempersalahkan lebih dulu pasangannya. Nubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati. Qala rabbi anna yakunu li walad wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqil. Bagaimana bisa saya dapat anak padahal saya sudah tua? Dia tunjuk dirinya dulu. Kalau di sini Sarah menunjuk dirinya juga lebih dulu. Itu pelajaran dari Al-Quran ini sangat teliti. Itu hal-hal yang semacam itu yang tidak mungkin bisa disusun oleh Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Baru dia katakan, hadza ba'li. Ba'l itu adalah orang yang memenuhi semua kebutuhan anda lahir dan batin. Siapa yang bisa memenuhi semua kebutuhan seorang gadis? bapak bisa. Kebutuhan batinnya tidak bisa dipenuhi oleh bapak. Yang bisa memenuhinya siapa? Suami. Dia tunjuk, suamiku ini yang memenuhi kebutuhanku semuanya, lahir dan batin, memang dia sudah tua. Ya kan? Jadi menghormati suami bukan dengan berkata, oh dasar dia begini, dia tidak mampu. Hormati dia, dia telah memenuhi semua kewajibannya terhadap saya. Itu pelajaran yang kita. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran yang lebih banyak yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Tapi kita istirahat dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Jangan pernah putus asa, dia bisa memberi. Tuhan tidak mati. Tafsir Al-Misbah, tadi Pak Quraish menjelaskan bahwa dalam Al-Quran begitu detail dikatakan, jangan lebih dulu menyalahkan orang lain. Kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri, seperti apa kita, lalu baru bertanya kepada orang lain. Memastikan terlebih dahulu. Dilanjutkan boleh Pak Quraish? Baik, kita lanjutkan. Jadi dia merasa heran, apa bisa ini? Ini mustahil, memang mustahil. Tapi mustahil itu ada dua macam. Ada mustahil menurut kebiasaan, ada mustahil menurut akal. Kalau saya berkata di bawah lantai ini ada emas, percaya enggak? Anda berkata mustahil, iya kan? Iya. Tapi itu menurut kebiasaan mustahil, bukan menurut akal. Karena di tempat lain bisa ada. Betul. Jadi ada beda. Apakah Anda merasa heran dari kuasa Allah? Jangan heran. Kalian keluarga baik-baik, dianugerahi Allah rahmat dan keberkatan. Karena memang Allah Maha terpuji dan Maha kuasa. Dilanjutkan. Sekarang Ibrahim sudah tenang. Baru dia ketahui bahwa malaikat-malaikat ini diutus untuk menjatuhkan hukuman kepada kaum Lut. Ibrahim waja'atul busra yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim ini berdiskusi dengan malaikat. Kau mau hancurkan dia, enggak usahlah, kasih tangguh lagi, kasih ini lagi. Nah, kita baca inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Nabi Ibrahim itu seorang halim. Halim itu artinya orang yang menahan amarahnya, mampu menahan amarahnya untuk memberi kesempatan orang bertobat. Nabi Ibrahim ini halim. Itu orang sudah durhaka, jangan dulu disiksa, tangguhkan dulu. Halim, awah, suka berkata ah, iba. Dia lihat sedikit, aduh, kasihan ya. Itu sifatnya Nabi Ibrahim. Munib, suka bertobat. Dia seakan-akan selalu kembali pada ya Allah, tolonglah, jangan hancurkan mereka, jangan ini mereka. Itu artinya yujadiluna fi qaumi. Baru ada pernyataan, ya Ibrahim, a'rid an hadza qad jaa'a amru rabbi, innahu qad jaa'a amru rabbik. Ya Ibrahim, sudah, enggak usah pikirkan itu, enggak usah minta macam-macam. Sudah ada putusan Allah bahwa mereka itu akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih yang tidak bisa tertolak lagi. Walamma ja'at rusulana lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzara'. Nah, sekarang sewaktu malaikat-malaikat ini datang ke tempat Nabi Lut, dia lihat kan ini berbentuk lelaki gagah-gagah nih. Ini pasti maksudnya jahat ini. Karena dia tidak tahu bahwa malaikat, dia kira penduduk. Ya. Baqa bihim zara'. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berkata, ini hari yang sangat kritis. Ini pasti mau datang ini, melihat ini malaikat-malaikat yang dia, mereka kira manusia biasa, ini gagah-gagah, ini para yang mau melakukan hubungan seks secara itu-itu. Ini. Maka mereka itu datang dengan tergesa-gesa. Maka Nabi Ibrahim berkata, itu loh ada anak-anak perempuanku, kawini aja dia. Mereka menjawab, kami tidak punya maksud dengan itu, kami tidak mau itu, kami mau yang ini. Itu saya kira sebagian. Baik. Baik. Kita lihat dulu sebuah tayangan. Tayangan ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Pak Quraish Shihab, di mana sudah kami rekam sebelumnya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nulela Sari. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya Pak Quraish Shihab, ada seorang rekan saya, dia memiliki seorang anak. Dia seorang janda, tetapi dia merasa berputus asa. Bagaimana cara menasihati rekan saya itu supaya dia tidak berpaling dari agama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluhannya, temannya putus asa ya, lihat anaknya ini. Satu hal dulu, orang yang percaya wujud Tuhan tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena Tuhan yang pernah memberi Anda atau memberi orang lain sesuatu, itu kuasa memberi Anda juga. Benar enggak? Jangan pernah putus asa. Dia bisa memberi. Tuhan tidak mati. Tuhan masih hidup. Tuhan terus melimpahkan. Yang penting, yakinlah bahwa dia kuasa. Ada satu hal lagi yang lain saya ingin kemukakan begini. Kita biasa sedih ya. Sebenarnya sedih itu kita yang buat. Mau lihat? Ada satu orang tidak punya mobil. Bagus. Tiba-tiba mobilnya tabrakan. Hancur. Sedih dia. Iya. Kenapa sedih? Dulu kan Anda tidak punya juga. Kita biasa buat. Nah, di sini ditanamkan optimisme. Yang pernah memberi Anda dan dia ambil sekarang, dia bisa, masih bisa memberi Anda. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kalau orang beriman, yakin dia. Yang dia ambil sekarang, yang tidak terjadi sekarang, bisa terjadi besok. Bahkan seringkali apa yang Anda anggap buruk itu justru berdampak baik buat Anda. Jadi jangan pernah berputus asa. Berusahalah, dekatkan diri kepada Allah, salat, bermohon. Paling tidak kalau itu tidak kembali, Anda tenang. Ya kan belum tentu kembali, tapi Anda tenang. Kenapa tenang? Karena Anda selalu punya harapan dengan Tuhan. Orang yang putus asa itu kehilangan harapan. Ya, harapan itu menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Jadi saya kira begitu, menghadapi semua musibah, menghadapi semua kesulitan, baik terhadap anak maupun terhadap diri dan sebagainya. Orang sakit begitu, jangan putus asa. Bisa ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Quraish. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ada kesempatan juga untuk Bapak dan Ibu di sini yang ingin bertanya, silakan kepada Pak Quraish Shihab. Tapi sebentar lagi ya, karena kita akan break dulu. Abis ini Anda akan kembali lagi menyaksikan program ini, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Ya, itulah perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini buruk, orang terus diingatkan, ini buruk. Kalau Anda diam, orang akan ini baik loh. Anda masih terus bersama Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam di Metro TV. Kembali lagi, sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya, saya persilakan Pak Quraish dulu untuk melanjutkan. Saya ingin menyelesaikan kisah Lut ini. Jadi mereka itu sudah tidak malu karena sudah terbiasa. Sesuatu hal yang buruk yang orang biasa melakukannya bisa dianggap biasa. Sudah serikali banyak lihat itu wajah-wajah koruptor, ya, ketawa-ketawa aja, dianggap biasa. Ya, sesuatu hal yang baik yang sudah terbiasa, yang tidak lagi orang lakukan, sudah dianggap ada orang. Kamu kan ada kesempatan nih, kok enggak korupsi? Aneh kamu. Ini kaum Nabi Lut sudah terbiasa dengan keburukannya. Jadi tidak malu lagi. Bukan anakmu, kami tidak mau dengan perempuan, kami mau laki-laki. Kamu kan sudah tahu apa yang kami mau. Tapi apa akhirnya? Tuhan menjatuhkan bencana terhadap mereka. Lihat bencananya apa itu di sini. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safila. Kami jadikan tempat tinggal mereka itu yang di atas jadi di bawah, dan yang di bawah jadi di atas, diputar balik. Ini sesuai dengan dosa mereka. Mereka memutar balik atau tidak situasi? Mestinya laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, dia balik. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Binatang pun tidak begitu. Iya, kok manusia begitu? Tapi sekarang orang tidak malu. Kenapa? Karena terbiasa. Orang diamkan. Memang penyebabnya banyak, oleh jadi salah satunya pendidikan yang keliru. Ya, pendidikan yang keliru. Saya kira itu sebagian dari kisah. Ya. Silakan yang mau bertanya. Saya persilakan, Ibu. Saya Raudin Sana dari Majelis Taklim Nurul Huda. Yang saya akan tanyakan adalah di dalam diri kita kan ada rasa takut, terutama takut kepada Allah. Dan bagaimana gambaran takut kepada Allah itu yang sebenarnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Takut itu bermacam-macam. Al-Quran juga mempunyai istilah bermacam-macam tentang takut. Innama yakhshallaha, yang takut pada Allah. Ya, istilahkan yakhsha. Faza, khauf, bermacam-macam. Saya akan berikan macam-macam contoh. Kalau Anda takut tidak lulus, apa yang Anda lakukan? Belajar. Belajar. Melakukan persiapan. Nah, kalau Anda takut pada singa yang di kebun binatang terbuka ininya, apa yang Anda lakukan? Kurung. Menghindar. Nah, kalau ada orang, Anda takut mendekat pada dia, tapi Anda kagum kepadanya. Ada enggak? Orang penuh wibawa, gagah, berilmu, ini-ini. Mau bicara rasanya takut, ya. Tapi hormati dia. Itu takut juga, kan? Oke. Kalau Anda ingin enggak dekat sama dia? Takut tapi ingin dekat, ya? Ya. Nah, terhadap Allah, begitu. Kalau Anda takut kepada Allah, mendekatlah kepadanya. Jadi semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin takut seseorang kepada Allah, semakin dekat dia kepadanya. Karena apa? Ketakutannya itu bukan karena takut siksanya, tapi dia begitu agung dalam pandangan matanya, sehingga pantas enggak saya duduk di situ. Nah, terdorong dia untuk mendekat kepadanya. Itu takut. Jadi sekali lagi, semakin takut seseorang kepada Allah, semakin dekat dia kepadanya. Orang menghindar dari siksanya dengan mendekat kepadanya. Itu takut kepada Allah. Oke? Okay? Okay. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Penanya berikutnya, silakan Bapak di belakang. Saya Kafrawi Senong dari UIN Jakarta. Yang saya tanyakan Ustaz, di negara Eropa, ada beberapa negara yang melegalkan tentang perbuatan kaum Nabi Lut. Sedangkan di Indonesia ini sedang mau direncanakan untuk perbuatan Nabi Lut itu dilegalkan, seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab akan kalau itu terjadi? Demikian. Kalau di Indonesia dilegalkan, DPR yang bertanggung jawab. Ya? Peraturan dari DPR. Nah, itu satu. Yang kedua, yang bertanggung jawab yang tidak menegur. Ingat kisah untanya Nabi Syuaib yang setuju. Walaupun tidak berusaha untuk mencegahnya, dia ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu dilegalkan, tidak akan ada keturunan, Pak. Ya kan? Bumi hangus, habis. Jadi, dan saya kira di Indonesia tidak ada pemikiran untuk kesana. Kita masih orang baik-baiklah. Ya? Dan kita perlu mengingatkan semua pihak untuk jangan sampai pelegalan itu direstui. Ya, setuju. Pak Quraisy tadi juga mengatakan bahwa ketika orang melihat sesuatu yang buruk sudah biasa, jadi merasa biasa. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan, Pak Quraish, supaya tetap mengingatkan bahwa yang buruk itu buruk? Nah, ya itulah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini buruk, orang terus diingatkan, ini buruk. Kalau Anda diam, orang anggap, oh, ini baik loh. Ini tidak apa-apa. Paling tidak pertamanya itu tidak apa-apa. Harus diingatkan, ini tidak boleh, ini tidak benar. Ya kan? Ya. Sebab kalau diam sedikit, itu keburukan sebagaimana halnya kebaikan, sedikit demi sedikit. Sama kalau Anda melihat anak bayi, Anda lihat hari ini, besok Anda lihat masih sama, padahal sudah berbeda enggak? Berbeda. Anda kalau lihat bayi hari ini lalu lihat setahun depan, jelas bedanya atau tidak? Jelas. Jelas bedanya. Tapi kalau tiap hari, tidak. Begitu keburukan. Ini hari masih sama, masih. Padahal sebenarnya dia bertumbuh sedikit demi sedikit sampai jadi bukit. Ya, terima kasih Pak Quraish untuk jawabannya. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kami segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Allah memerintahkan kita untuk optimis. Allah memerintahkan kita untuk bersangka baik kepadanya. Anda kan bersangka buruk nih, Tuhan sudah tidak bisa kasih saya ini. Bram Dunar masih menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Masih ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya, saya Dila dari UIN Jakarta. Di sini surat yang sedang dibahas kali ini ialah surat Hud, yang di dalamnya berkisah tentang kisah beberapa nabi. Yang ingin saya tanyakan Bapak, apa kaitannya kisah beberapa nabi tersebut dengan kisah Nabi Hud? Terima kasih. Apa kaitannya antara kisah nabi-nabi itu dan kisah Nabi Hud? Secara singkat kita bisa berkata begini, kesemuanya memberi pelajaran. Itu kaitannya. Kisahnya Nabi Nuh memberi pelajaran. Begini, begini, begini. Di samping informasi tentang Nuh. Kisahnya Nabi Syuaib memberi pelajaran ini. Itu kaitannya satu dengan yang lain. Memang Anda bisa bertanya begini, ada yang bertanya begini, kenapa dinamai Hud? Yeah. Ya kan? Padahal banyak kisah yang lain. Dia dinamai Hud, ini sebenarnya saya sudah pernah jelaskan dalam episode pertama. Dia dinamai Hud karena di sini nama Nabi Hud disebut paling banyak. 5 kali. Kisah Nabi Hud ini yang paling banyak ayatnya dibanding dengan kisah-kisahnya yang lain, sehingga dia dinamai surat. Oke, cukup jelas ya Ibu ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak Quraish, tadi berbicara mengenai harapan, kan kita harus memiliki harapan karena itu mendamaikan, Pak Quraish bilang. Tapi ada beberapa orang yang beranggapan sebaliknya, Pak Quraish. Harapan justru katanya takut karena bisa mengecewakan. Pak Quraish melihat bagaimana? Kalau Anda berkata mengecewakan, Anda sejak berkata demikian sudah susah. Ya. Tapi kalau Anda masih ada harapan, Anda masih tenang. Walaupun nanti kenyataannya tidak demikian, tapi sebagian usia Anda sudah terisi dengan sesuatu yang menyenangkan Anda. Yang mana lebih baik? Yang menyenangkan. Nah, yang menyenangkan. Yang mana kalau Anda katakanlah Anda mempunyai sisa umur setahun. Kita katakan ya. Kalau sejak tahun pertama, hari pertama dalam tahun itu Anda sudah kecewa, 365 hari Anda kecewa terus. Iya. Ya. Tetapi kalau Anda baru mulai kecewa setelah 300 hari, sebelumnya itu harapan, Anda masih hidup dalam optimisme. Jadi lebih baik mengharap daripada kecewa. Apalagi banyak bukti yang menunjukkan bahwa sekian banyak orang yang kecewa itu justru lumpuh, justru tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi saya lebih baik, apalagi memang Allah memerintahkan kita untuk optimis. Allah memerintahkan kita untuk bersangka baik kepadanya. Anda kan bersangka buruk nih, Tuhan sudah tidak bisa kasih saya ini. Iya kan? Jangan. Baik, terima kasih Pak Quraish. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Oke, kita kesimpulan dari apa yang kita baca ini. malaikat dapat mengambil aneka bentuk, antara lain menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Itu malaikat bisa. Jadi boleh jadi Anda ketemu malaikat, karena dia dapat menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak juga mempunyai kebutuhan fa'adi. Yang kedua, menjawab salam hendaknya dengan yang lebih baik dari salam yang disampaikan itu. Salaman, salam. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat menghormati tamu. Tamu yang tidak dikenalnya pun tidak dikenal. Tadi kan itu dia. Disambutnya dengan hangat dan dengan hidangan yang segera disiapkan tanpa dirasakan oleh tamu. Luar biasa ini orang. Saya kalau tidak kenal orang, mau perlu apa Anda? Betul. Silakan masuk. Salaman. Dia ucapkan. Okay. Menjamah hidangan tuan rumah walau sekedarnya merupakan penghormatan yang hendaknya dilakukan oleh tamu. Di sisi lain, tamu yang tidak dikenal hendaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay. Seorang istri selama didampingi suami dapat hadir untuk menghidangkan makanan dan melayani tamu-tamu suaminya selama dia berpakaian terhormat dan berlaku terhormat. Ini pun terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Sahal Ibnu Sa'ad bahwa Abu Usaid As-Sa'di mengundang Rasulullah menghadiri perkawinannya, dan ketika itu istrinya yang merupakan pengantin melayani tamu-tamu. Alangkah baiknya kalau begitu sekarang ya. Sarah, istri Nabi Ibrahim, sangat menghormati suaminya, antara lain menamainya Ba'al, yang berarti seorang yang menangani semua secara sempurna apa yang menjadi kebutuhan siapa yang menjadi tanggungannya. Itu banyak Ba'al juga diartikan oleh sementara orang Tuhan. Di Lebanon ada negeri namanya Ba'al Bakka. Ba'al Bakka, tempatnya Tuhan. Allah kuasa melakukan hal-hal yang mustahil menurut adat kebiasaan, seperti menganugerahkan anak keturunan kepada pasangan tua bangka yang diduga mandul. Jangan pernah menduga kalau Anda tidak dapat anak sekarang, itu pasti tidak dapat anak. Anak itu anugerah Allah. Sekian banyak orang melakukan upaya untuk bayi tabung, tidak dapat anak. Betul. Begitu dia berhenti, dia dapat anak. Baru anaknya umur 6-7 bulan, hamil lagi istri. Anak anugerah Allah. Keberkatan ilahi datang dari arah yang seringkali tidak diduga atau dirasakan secara maksimal. Yang terakhir yang saya ingin kemukakan sebagai kesimpulan, homoseksual adalah kedurhakaan yang sangat buruk serta bertentangan dengan nilai-nilai manusia yang normal. Jadi yang tidak normal begitu, orang sakit itu. Homoseksual merupakan suatu kebiasaan yang marak dan tidak memalukan di kalangan masyarakat Nabi Lut. Sikap ini seperti sikap sebagian negara di barat dewasa ini yang benar membenarkan secara hukum hubungan seks pria dan dengan pria dengan dan menganggapnya sesuatu yang normal. Itu samalah itu dulu. Siapa yang telah terbiasa dengan keburukan dan menganggapnya normal, seringkali menilai kebaikan sebagai sesuatu yang buruk. Itu yang tadi kita katakan. Udah punya jabatan begitu kok enggak korupsi. Sebaliknya, mungkar jika sudah sering dilakukan pada akhirnya dapat dinilai sebagai sesuatu yang baik. Terakhir, siksa disesuaikan dengan kadar dan cara kedurhakaan. Kaum Nabi Lut menjungkirbalikkan fitrah manusia yang memiliki berahi terhadap lawan seksnya, tapi mereka memutarbalikkannya, maka negerinya pun diputarbalikkan oleh Allah. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Alhamdulillah sudah kita dengar penjelasan Pak Quraisy mengenai surat Hud, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain insya Allah untuk mendengarkan kesempatan dan juga penjelasan berikutnya. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.